Yen wis mantep atimu, wis tetek lakumu, tak ikhlas ke yen pancen akhire kudu kaya ngene. Aku trimo lunga kalah bondo tuno, aku lilo yen kowe. Nyambut gawe ya. Aja kendu. Apa te wong sing nyambut gawe kepontang panting atine demi kowe. Aku mengurung sepondi, apa dayaku sing musuh kae. Kurang apa aku sayang Rosli Ramu, wis tak upaya ning nyambut gawe koyo ini. Senajan mung tak sepele Sing-sing rekoso, muka-muka, dan penak rejone.